kita nyanyi bareng-bareng dulu. Karena lagu gelandangan ini sesuai dengan nasibku, main nasibnya dulur-dulur kabeh. Oke? Tapi gelandangan-gelandangan sukses rek, aja tadi gelandangan temenan. Cuman di lagu aja, jangan sampai terjadi pada kehidupan kita yang sebenarnya. Oke? Salam Raja! Salam Raja! Mantap! Mas Duri! Tebarkan pesonamu! Sisa